Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, azan yallahu ayyakum, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabih Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qawluhu ta'ala. Selanjutnya beliau muallif rahimahullah akan menyebutkan ayat-ayat yang mengandung pendalilan tentang isbat annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ayat-ayat yang akan beliau sampaikan selanjutnya ini adalah sebagai dalil yang menetapkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, firman Allah dan bukan makhluk. Yang pertama, ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa qawluhu ta'ala, Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, istajaraka ay talaba al-jiwar minka. Istajara bermakna talabu al-jiwar, yaitu meminta ismah, meminta himayah. Jiwar itu bermakna ismah atau himayah, yaitu penjagaan dan perlindungan. Sehingga fi'il istajara maknanya adalah meminta penjagaan atau perlindungan. Sehingga makna ayat ini khitabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindunganmu, wahai Nabi, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai atau sehingga dia sempat mendengarkan kalam Allah. Kalamullah di sini adalah Al-Quran. Kalamullah, firman Allah, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Thumma ablighu ma'manah. Dan kemudian kembalikanlah dia ke tempat yang aman. Jadi maksudnya dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika ini adalah ayat yang memerintahkan kepada Nabi, jika seandainya adalah ada salah seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada Nabi, maka beliau diperintahkan untuk memberikan perlindungan kepada orang musyrik tersebut. Di antara tujuannya apa? Agar kaum musyrikin tadi, orang musyrik tadi, sempat mendengarkan Al-Quran dibacakan. Karena kaum musyrikin, mereka di atas kesyirikan itu adalah karena al-jahl, karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Sehingga ketika mereka bisa mendengarkan Al-Quran dibacakan, bisa jadi itu adalah sebagai sebab terbukanya pintu hidayah bagi dirinya. Sehingga Rasulullah diperintahkan hal ini, jika salah seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan sehingga dia sempat untuk mendengarkan kalamullah, yakni Al-Quran. Thumma in aslama, kata Syekh As-Sa'di, jika orang musyrik tadi mau masuk Islam, setelah mendengarkan kalamullah dibacakan, dia telah sampai ilmu kepadanya, sehingga akhirnya dia mau masuk Islam, fadzaka, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, namun jika seandainya setelah kalamullah dibacakan kepadanya, dia tetap di atas kesyirikannya, tidak mau masuk Islam, maka perintah selanjutnya adalah thumma ablighu ma'manah. Ai ablighu al-mahal alladhi ya'man fihi. Jadi kalau seandainya orang musyrik tadi toh tetap tidak mau masuk Islam setelah mendengarkan kalamullah, tidak boleh kemudian, ya sudah, dibunuh saja. Atau dizalimi. Tidak. Perintah Allah adalah thumma ablighu ma'manah. Yaitu kembalikanlah dia ke tempat yang aman. Orang musyrik yang dimaksud di sini adalah orang musyrik yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Kafir harbi misalnya. Orang musyrik yang memang harbi. Boleh atau ya halal darahnya untuk diperangi. Sehingga ketika meminta perlindungan, diperintahkan untuk diberikan perlindungan kepadanya dengan hikmah tadi. Agar sempat mendengar kalamullah dibacakan. Kalaupun dia tetap tidak mau masuk Islam, maka tidak boleh didzalimi. Diperintahkan untuk ya, mengembalikannya ke tempat yang aman. Thumma ablighu ma'manah. Asyahid di sini ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, yang terkait dengan bab adalah kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Sehingga dia sempat mendengar kalamullah. Sehingga Al-Quran adalah kalamullah dengan nas ayat ini. Kemudian wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang berikutnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, dan sungguh ada sekelompok dari kalangan mereka. Mereka di sini maksudnya adalah أي اليهود, yaitu kaum Yahudi. Yang dimaksud dengan mereka di dalam ayat ini adalah sekelompok dari orang Yahudi, yaitu dari kalangan ulama'nya mereka. وَقَدَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, dan sungguh ada sekelompok dari kalangan mereka, yaitu kelompok atau golongan para ulama' dari kalangan Yahudi, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, yang mana mereka mendengarkan kalam Allah. Ini para ulama' menyebutkan ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan kalam Allah di sini. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalamullah, firman Allah di dalam ayat ini mengandung dua ihtimal, mengandung dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah Al-Quran, sehingga maknanya dan sungguh ada segolongan di kalangan mereka yang mendengarkan firman Allah yaitu Al-Quran. Dan ini jelas ya, zahir yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan ayat ini di dalam pembahasan yang sedang disebutkan, yaitu untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ini ihtimal kemungkinan makna yang pertama. Adapun kemungkinan makna yang kedua adalah wayahtamil ayyurad bihi kalamullah ta'ala li Musa hina ikhtara Musa 70 rajulan limiqatillahi ta'ala. Kalamullah maksudnya di sini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Musa alaihissalam, ya, ketika Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika itu Nabi Musa juga diperintahkan Allah untuk memilih 70 rajulan, 70 orang dari kaumnya, untuk ikut memperdengarkan secara langsung, mendengarkan secara langsung Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya. Nah, kemudian kelanjutan ayat ini, ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, kemudian mereka mengubahnya, mengubah-ubah kalam Allah, mengubah-ubah firman Allah tersebut. Ya. Sehingga maknanya kalau kalam Allah tadi dimaknakan Al-Quran, maka mereka, orang-orang dari kalangan Yahudi tadi, mengubah-ubah Al-Quran. Adapun jika makna kalam Allah dibawa kepada makna yang kedua, yaitu firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika hari yang telah dijanjikan bersama 70 orang dari kaumnya, maka berarti maksudnya segolongan dari kaum Yahudi tadi mengubah-ubah firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan didengarkan langsung oleh 70 orang dari Bani Israel. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, kemudian mereka mengubah-ubah firman Allah tersebut, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ, setelah mereka memahaminya, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, dan dalam keadaan mereka mengetahui, yaitu mengetahui bahwasanya mereka telah mengubah-ubah kalamullah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat tercela, yang pantas karena itu mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengubah-ubah firman Allah dalam keadaan mereka telah memahami, ya, memahami tentang makna dan hukum yang terkandung di dalam firman Allah tersebut, tapi mereka sengaja mengubah-ubah firman Allah yang telah mereka dengarkan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka pun mengetahui, sadar ketika mereka mengubah-ubah firman Allah tersebut. Ini menunjukkan sikap lancang yang sangat parah pada orang-orang Yahudi. Asy-syahid di sini adalah pada penggalan ayat kalam Allah tadi. Jika dimaknakan dengan makna yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian wa qawluhu ta'ala dalam surat Al-Fath. Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ. Ayat ini, ya, syahidnya pada أَيُّبَدِّلُ كَلَامَ اللَّهِ, كَلَامَ اللَّهِ, yaitu Al-Quran. Kemudian juga pada penggalan ayat قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ. قَالَ, disebutkan bahwasanya Allah berbicara. قَالَ اللَّهُ كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ min qabl. Allah disifati dengan berbicara. Tapi untuk melengkapi makna ayat ini, kita tidak bisa memahaminya secara utuh kalau kita tidak membaca ayat yang sebelumnya. Membaca penggalan ayat yang di awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang orang Arab Badui yang enggan untuk ikut keluar berjihad bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam dan para sahabat ketika itu. Mereka mencari-cari alasan di hadapan Rasul, mencari-cari alasan agar mereka boleh untuk tidak ikut berjihad. Yaitu ketika jihad Rasulullah untuk Fathu Makkah, ketika Hudaybiyah. Maka mereka berkata, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Maka mereka mengatakan, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhudhuha dharuna nattabi'kum. Maka orang yang tertinggal dari jihad dan mereka sengaja untuk tertinggal dari jihad, idzan talaqtum ila maghanim, mereka akan mengatakan, wahai, mereka berbicara kepada Nabi dan para sahabat, ya, jika kalian hendak untuk pergi menuju kepada maghanim, yaitu menuju harta rampasan perang, untuk mengambil harta rampasan perang, daruna nattabi'akum, biarkan kami untuk ikut bersama kalian. Jadi mereka hanya ingin enaknya saja, perang tidak mau ikut, tapi kalau sudah dapat harta rampasan perang, mereka inginnya ikut bergabung bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala cela mereka, yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Ya. Mereka menginginkan untuk mengubah-ubah kalamallah. Maksudnya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan firman-Nya bahwasanya harta rampasan perang itu tidak akan didapatkan, tidak akan diberikan kecuali kepada kaum mukminin yang telah ikut berperang bersama Nabi sebelumnya. Itu pada perang Hudaybiyah. Ya, sehingga mereka orang-orang yang sengaja tertinggal dari jihad, tidak mau ikut berangkat perang bersama Nabi dan para sahabat, tidak akan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Ya, tapi mereka menginginkan untuk mengubah-ubah firman Allah, mengubah-ubah ketetapan Allah yang telah Allah firmankan. Qul lan tattabi'una, maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan, lan tattabi'una, jangan kalian mengikuti kami. Kadzalikum qala Allah min qabl, demikianlah yang telah Allah firmankan sebelumnya. Itu Allah melarang Rasulnya untuk mengizinkan mereka ikut bersama Rasulullah dan para sahabat mengambil harta rampasan perang. Asyaid di sini yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah di sini adalah Al-Quran. Kemudian juga disifati dengan Allah disifati dengan qala, yaitu berbicara. Allah berfirman. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah wahai Nabi, ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Karena al-wahyu la yakunu illa qawlan, wahyu tidak mungkin kecuali dengan qawl, ucapan, firman. Ya. Sehingga ketika di sini disebutkan bahasanya Rasulullah diperintahkan untuk ya, membaca watlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan wahyu adalah ucapan Allah. Sehingga Al-Quran bukanlah makhluk. Demikian sisi pendalilannya. Kemudian, min kitabi rabbik, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Anahu wa ta'ala. Kitab dinisbatkan, disandarkan kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, karena Allah lah yang mengucapkannya. Allah lah yang telah mengatakannya. La mubaddila li kalimatih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan bahasanya al-kalimat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahasanya al-kalimat, kalimatullah, Kalimat-kalimat Allah itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, al-kalimat al-kauniyah. Dan yang kedua adalah al-kalimat asy-syar'iyyah. Al-kalimat al-kauniyah, kalimat-kalimat Allah yang kauniyah, ini adalah kalimat-kalimat Allah yang berisi ketetapan Allah yang bersifat kauni, qadari, yang mana tidak mungkin bagi seorang pun untuk bisa mengubah-ubah kalimat Allah yang sifatnya kauniyah tersebut. Misalnya apa? Kalimat Allah yang memutuskan tentang suatu takdir, tentang kematian seseorang, rezeki seseorang, ya, seorang ditakdirkan dengan kalimat Allah, ditakdirkan ya sakit, ditakdirkan mendapatkan musibah berupa kesempitan rezeki dan sebagainya, maka kalimat-kalimat Allah ini tidak mungkin bisa diubah-ubah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah-ubah kalimat Allah ini. Ini yang jenis pertama, al-kalimat al-kauniyah. Jenis yang kedua, al-kalimat asy-syar'iyyah. Kalimat-kalimat Allah yang syar'iyyah. Wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, termasuk Al-Quran, adalah kalimat Allah yang sifatnya syar'iyyah. Maka jenis yang kedua ini, al-kalimat asy-syar'iyyah, fa innaha qad tubaddal min qibali ahli al-kufri wan nifaq. Kalimat-kalimat Allah yang syar'iyyah ini bisa jadi diubah-ubah oleh ahlul kufur, oleh orang-orang kafir maupun orang-orang yang munafik. Bisa jadi mereka mengubah-ubah kalimat Allah yang syar'iyah tadi. Ya, misalnya banyak telah kita sebutkan beberapa contohnya. Misalnya, ya, mengubah-ubah harokat dari lafadz Al-Quran. Ya. Wakallamallahu Musa diganti dengan wakallamallaha, diganti harokatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ditambahi dengan huruf lam. Istawa bermakna istaula. Maka ini termasuk mengubah-ubah firman Allah yang syar'i. Ya. Dan itu bisa jadi terjadi, dilakukan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Baik mengubah-ubah kalimat Allah syar'i tersebut dengan makna, kalimat-kalimat Allah yang syar'iyah tadi diubah maknanya, maupun lafadznya. Asy-syahid yang dijadikan dalil dalam ayat ini adalah lafadz tadi, ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, kemudian li kalimati. Bahwasanya kalimat di sini, kalimat Allah yang syar'iyah adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an adalah kalimat-kalimat Allah dan bukan makhluk. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani israila akthara alladhihum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu, mengisahkan, 'ala bani israil, mengisahkan kepada bani Israel, aksara alladhihum fihi yakhtalifun, kebanyakan yang mereka berselisih padanya. Asy-syahid di sini pada penggalan ayat yaqussu. Al-Qur'an, inna hadzal qur'ana yaqussu, sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqussu, mengisahkan, dan kisah itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan, ya, kata-kata, dengan kalam. Ya. Sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Dan Allah lah yang telah mengisahkan kisah-kisah tersebut, yaitu kisah-kisah yang mana Bani Israel, ya, banyak berselisih tentangnya. Disaidnya pada apa? Pada penggalan ayat yaqussu tadi. Al-Quran yaqussu. Al-Quran ini mengisahkan. Ya, mengisahkan berarti itu adalah kalam, ucapan. Sehingga menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan atau firman Allah tabaraka wa ta'ala. Selesai di sini sampai di sini selesai penyebutan ayat-ayat yang menetapkan bahasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sampai di sini. Kemudian ayat-ayat yang selanjutnya adalah ayat-ayat yang menetapkan bahasanya Al-Quran itu munazzal. Al-Quran itu adalah diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, wa qawluhu ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab. Ini, isim isyarah ini, untuk menunjukkan atau mengisyaratkan kepada Al-Quran. Wa hadha, dan Al-Quran ini adalah kitabun, adalah kitab. Lafaz kitab dalam bahasa Arab itu bermakna maktub. Sesuatu yang tertulis. Wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang tertulis, kitab. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan kitab? Karena tiga hal. Yang pertama, li'annahu maktubun fil lawhil mahfuz. Karena Al-Qur'an itu tertulis di dalam al-lawhul mahfuz. Jadi Al-Qur'an ini juga Allah tulis di dalam al-lawhul mahfuz. Kemudian yang kedua, li'annahu maktubun fi suhuf allati bi'aidi as-safarah. Karena Al-Quran itu juga tertulis di catatan-catatan lembaran yang dipegang oleh para malaikat. Ini kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab. Itu suatu yang tertulis. Yang pertama tadi karena tertulis di lauhul mahfud, yang kedua karena tertulis di dalam catatan-catatan lembaran yang ada di tangan para safarah, yaitu para malaikat. Yang ketiga, li'annahu maktubun fi masahif, fil masahif allati bi'aidina. Karena Al-Quran itu tertulis pada mushaf-mushaf yang dipegang oleh kaum muslimin. Wahada kitabun, dan Al-Quran ini adalah kitab, suatu yang tertulis. Anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan dia, kami turunkan Al-Quran itu mubarakun, aidu barakah, sebagai suatu yang memiliki berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai suatu yang dhu barakah. Dhu barakah, suatu yang memiliki berkah. Berkah dari siapa? Yang pertama, Al-Quran itu adalah syifa, obat dari berbagai macam penyakit, baik penyakit yang ma'nawi maupun penyakit yang hissi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'mini. Dan kami turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah syifa, obat dan rahmat bagi kaum mu'mini. Sehingga terkandung berkah di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa, obat dari berbagai macam penyakit hati maupun penyakit-penyakit hissi. Ya, pernah diriwayatkan, ya, pernah di antara sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah orang yang tersengat kalajengking, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sembuhkan orang yang tersengat kalajengking tersebut dengan sebab membacakan Al-Quran untuk meruqyah orang yang sakit. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sebab dibacakan Al-Quran, itu bisa berupa penyakit yang maknawi, penyakit hati, kesyirikan, bid'ah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemaksiatan, ya, penyakit hati, hasad, dengki, dan sebagainya. Riya, ujub, itu penyakit-penyakit yang maknawi, bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Begitu juga penyakit-penyakit yang hissi juga demikian. Penyakit-penyakit yang hissi juga bisa disembuhkan dengan sebab dibacakan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya untuk meruqyah orang yang kesurupan, diganggu jin, tidak hanya itu. Penyakit-penyakit pun bisa sembuh dengan barokah Al-Quran. Demikian. Kemudian juga Al-Quran dzu barokah, memiliki barokah dengan mengikutinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, maka itu akan menjadi sebab islahu al-amal al-zahirah wal-batinah. Akan menjadi sebab baiknya amalan seorang, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, dengan mengikuti Al-Quran, amalan seorang akan menjadi terbimbing, baik amalan yang zahir maupun yang batin. Begitu juga di antara bentuk barokah Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membuka, ya, atau menaklukkan negeri-negeri kufar di bawah naungan Islam yang penuh dengan kedamaian. Dan ini telah terjadi di masa para sahabat dan salaf. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebab dibukakannya negeri-negeri dan ditaklukkannya negeri-negeri kufar di bawah naungan Islam. Maka ini pun, barokah ini pun akan dirasakan oleh umat di akhir zaman ini. Tapi syaratnya apa? Ketika mereka mau mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya. Dan juga di antara berkah Al-Quran, barokah Al-Quran adalah setiap kali kita membacanya, maka satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau kita membaca berapa huruf, maka tinggal dikalikan 10 kebaikan. Itu di antara bentuk barokah Al-Quran. Yang merupakan makna dari ayat ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan mubarak, penuh dengan barokah. Asy-syahid pada anzalnahu, yang kami turunkan, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an munazzalun minallahi, diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini, ya, syahidnya pada anzalnahu. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabal, kepada gunung. Yang mana gunung itu adalah makhluk Allah yang begitu besar, begitu kuat, begitu kokoh. Menggambarkan tentang kekokohan makhluk yang Allah ciptakan. Tapi kalau seandainya Al-Quran itu dibebankan kepada gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, la ra'aitahu khashyan, maka niscaya engkau akan mendapati gunung itu khashyan, tunduk. Mutasaddian, akan menjadi terpecah belah gunung tersebut. Kenapa? Min khasyatillah. Karena rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian gunung yang sebegitu kuat akan menjadi tunduk dan terpecah belah jika Al-Quran ini diturunkan kepadanya, yaitu dibebankan kepadanya. Maka kita, ya, sebagai makhluk yang lemah, kalau kalbu kita tidak bisa ya ta'athar, tidak bisa mendapatkan pengaruh ketika kita membaca Al-Quran, maka hati-hati. Ya. Bisa jadi kalbu itu sudah lebih keras daripada gunung yang ada pada batu yang ada di pegunungan. Ya. Asy-syahid dalam ayat ini adalah lafaz anzalna, yaitu menunjukkan bahwa Al-Quran munazzalun minallah, diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dalil yang terakhir adalah firman Allah ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, dan jika seandainya Di sini ikhwani fillah, sebelum kita lanjutkan, ada faidah yang cukup menarik ya dari ayat yang sebelumnya tadi, Al-Hasyr ayat yang ke-21. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu pada penggalan ayat la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung, tentunya gunung itu adalah minal jamadat, di antara benda-benda mati. Tapi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya gunung yang merupakan benda mati itu juga memiliki ihsas, memiliki perasaan. Dalilnya apa? Gunung itu bisa khasyi', bisa tunduk, ya. Mutasaddian, bahkan terpecah belah, an khasyiat min khasyiatillah. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya benda mati pun juga bisa memiliki perasaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gunung pun bisa memiliki rasa takut, khasyah kepada Allah. Dan ini juga dikuatkan oleh ayat yang lain dalam surat Al-Isra yang menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih hanya kepada Allah. Jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, benda-benda matinya, udara, air, batu, pegunungan dan sebagainya, semuanya bertasbih hanya kepada Allah, mengikhlaskan tasbihnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. As-samawati sab'u wal ardu wa man fihin. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Segala sesuatu yang ada pada langit dan bumi tersebut. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah sesuatu di alam semesta ini kecuali dia bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian wahai manusia, ya, wahai mukallafun, tidak bisa memahami tasbihnya mereka, itu tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang tadi berupa benda mati dan sebagainya yang ada di alam semesta ini, kita tidak bisa memahaminya. Kemudian kita lanjutkan tadi yang ayat terakhir dalam surat An-Nahl ayat yang ke-101 dan sampai 103. Allah taala berfirman, "Wa idza badalna ayatan makana ayatin." Dan jika kami jadikan suatu ayat sebagai pengganti bagi ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah maha tahu, lebih tahu tentang apa yang dia turunkan. Jadi syahidnya pada lafaz wallahu a'lamu bima yunazzilu, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, Allah yang menurunkannya. Qalu innama anta muftar, maka mereka, niscaya mereka akan mengatakan, engkau itu hanya muftar, ya, membuat-buat saja. Ini ucapan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini adalah ayat yang menunjukkan tentang adanya an-naskh, penghapusan ayat atau penghapusan hukum di dalam Al-Quran. Itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapus ayat yang ini dan menggantinya dengan ayat yang lain. Ya. Maka jika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menggantikan suatu ayat dengan ayat yang lain, niscaya mereka akan mengatakan, yaitu menuduh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan tuduhan yang keji, yaitu bahasanya Rasulullah lah yang telah mengubah-ubah ayat tersebut. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui hakikat perkaranya bagaimana. Qul, katakan wahai Nabi, nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq. Katakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, min Rabbika, dari Rabbmu, bilhaq, dengan benar. Jibril diberikan julukan dengan Ruhul Qudus li taharatihi minal kadhib. Ya. Jibril alaihissalam diberikan julukan Ruhul Qudus, kenapa? Karena kesuciannya dari sifat dusta. Disucikan dari sifat dusta. Dan disucikan dari al-khiyanah, pengkhianatan. Artinya, apa yang diturunkan Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala itu benar adanya. Tidak ada sedikit pun yang diubah-ubah. Karena Jibril memiliki sifat, ya, dijuluki dengan Ruhul Qudus. Yaitu disucikan dari sikap khianat dan dusta. Liyuthabbital ladhina amanu wahudan wabushra lil muslimin. Jadi syahidnya pada lafad qul nazzalahu. Ya. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Qudus dari Rabbmu dengan benar. Untuk mengokohkan orang-orang yang beriman dan sebagai huda, sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaqulun, mengatakan, innama yu'allimuhu bashar, yang mengajari Muhammad itu adalah manusia. Ini ucapan keji mereka, menuduh Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah berupa wahyu, berupa Al-Quran, itu mereka tuduh sebagai sesuatu yang dipelajari Rasulullah dari orang lain. Ya, bukan dari Allah. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami, padahal lisan orang yang mereka tuduh sebagai orang yang telah mengajari Nabi itu adalah a'jami, lisannya itu a'jami, bukan orang Arab. Ya. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini Al-Qur'an ini adalah dengan lisan arabiyyun mubin, dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran ini, dituduh bahwasanya Rasulullah belajar dari seseorang. Yang mana orang itu adalah bukan orang Arab. Ya. Maka bantahannya adalah bahwasanya lisan orang itu ajami, asing. Adapun Al-Quran ini adalah berbahasa Arab yang sangat jelas. Maka tidak mungkin orang yang asing mengajari, ya, dengan bahasa Arab yang sangat jelas ini. Sampai di sini selesai penyebutan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an munazzalun minallahi taala, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari si Allah tabaraka wa taala. Untuk ayat yang selanjutnya itu adalah ayat-ayat yang merupakan dalil untuk menetapkan ru'yatul mu'minina Rabbahum yaumal qiyamah. Ayat-ayat yang menetapkan tentang, ya, bahwasanya kaum mukminin di hari kiamat nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa qauluhu ta'ala. Firman yang pertama, ayat yang pertama. Wujuhui yauma idzin nadhirah. Dan wajah-wajah di hari itu, itu wajah-wajah kaum mukminin di hari itu, nadhirah, berseri-seri. Ini dalam surat Al-Qiyamah. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka memandang atau melihat. Nadhirah. Ya. Menunjukkan bahwasanya kaum mukminin di hari kiamat nanti akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala. Ayat yang kedua. Alal ara'iki yanzurun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Alal ara'iki, dan di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan itu mereka yanzurun, mereka memandang, melihat, yaitu melihat dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kenikmatan. Kemudian ayat yang ketiga, wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah. Mereka akan mendapatkan al-jannah, balasan berupa al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan inilah yang dimaksud dengan, yang ditafsirkan dengan ru'yatullah, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak hanya mendapatkan husna, tidak hanya mendapatkan surga, jannah, tapi akan mendapatkan tambahan, pahala tambahan yang merupakan kenikmatan tertinggi di jannah, yaitu apa? Ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya, yang keempat, wa qawluhu ta'ala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka, segala sesuatu yang mereka inginkan, segala sesuatu yang mereka kehendaki, yaitu bagi penduduk surga, ahlul jannah, penduduk jannah, bagi mereka lah apa yang mereka inginkan, segala sesuatu yang mereka inginkan, fiha, di dalamnya, ay fil jannah, waladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, yaitu tambahan. Mazid di sini ditafsirkan apa? Itu ditafsirkan ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadzal babu fi kitabillahi katsir, dan bab ini di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, katsir, banyak jumlahnya. Man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an taliban lil huda, dalam keadaan dia memang betul-betul jujur untuk mencari hidayah, mencari petunjuk, ya, bukan untuk niat-niat yang lain. Barang siapa yang mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, niatnya memang jujur untuk mencari hidayah, tabayyana lahu tariqul haq, niscaya pasti akan menjadi jelas baginya jalan kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca syarahnya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.